bergembira, bermain, bernyanyi bersama, menikmati indahnya dunia. Karena sahabat untuk selamanya, bersama untuk selamanya. Kau dan aku sahabat untuk selamanya, setia. Segala kekurangan kita, menjadi sahabat untuk selamanya. Atasi semua perbedaan, kau dan aku sahabat untuk selamanya, selama-lamanya. Dah berhari-hari dia tak balik. Risau atuk.